Ojo kowe mikir gampang, dadi aku sorot tenan. Nanging tak kuat kuat nih tuh bersabar. Melon Music, asik yeay. El videografi luar biasa. Modelnya Jos Gado. Wis pancen tresnoku berake bertahan. Nyanding kowe sing isih kumatku mata. Ken diem selalu aku yang harus mengalah. Kadang malah kowe sing mutu aku salah. Ojo kowe pikir gampang, hati aku sorot tenang. Nanging tak kuat kuat nih bersabar. Jajo kowe Banyuwangi. Juragan sayur, duweni lare Banyuwangi.